Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Tentunya kita bersama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar. Setiap manusia, Pak Mario, pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Punya rencana, punya plan, punya tujuan. Tapi seringkali malah lebih sering gagalnya, Pak, daripada mendapatkan sebuah tujuan. Sehingga kita merasa, kok sepertinya rencana-rencana saya selalu digagalkan ya. Bagaimana saya harus bisa bersabar? Bisa dibantu, Pak? Pertanyaan yang super sekali. Yuk kita absen dulu. Apakah betul setiap orang menginginkan sesuatu? Betul. Nah, apakah, saya diizinkan berdiri, apakah keinginannya besar? Belum tentu. Belum tentu. Keinginan besar? Belum tentu. Apakah rencananya besar untuk kehidupannya? Belum tentu. Banyak sekali orang tidak tahu mau jadi apa. Sahabat-sahabat yang hatinya mulia, yuk kita masuk kepada bahasan sederhana yang saya mulai di status saya di Facebook kita. Bahwa Tuhan memiliki rencana bagi setiap jiwa. Dan setan sangat bersemangat menggagalkan jiwa muda yang dilahirkan dengan rencana besar. Ya, untuk itu setan meniupkan rasa malas ke hati Anda, menjadikan Anda gemar menunda dan ahli mengatakan tidak mungkin. Ah, gak mungkin, ah, gak mungkin gitu tuh. Banyak itu orang yang mengatakan itu, ah gak mungkin, ah gak mungkin. Ahli sekali soal yang tidak mungkin. Lalu bersahabat bergaul dengan sesama pemalas. Itu sempurna sekali. Pemalas bergaul dengan dalam asosiasi pemalas sebagai bendahara. Coba dibayangkan. Itu. Saya dulu penasehat di asosiasi itu. Nah, jadi lihat itu. Tuhan merencanakan kebesaran bagi setiap jiwa dan setan tahu. Maka dia mengganggu anak-anak muda, jiwa-jiwa muda yang nanti jadi pembesar. Sebetulnya sekarang, berapa banyak orang tua yang seharusnya sekarang menjadi pejabat tinggi, pemuka masyarakat, yang berpengaruh, tetapi memboroskan hidupnya waktu muda dengan kemalasan dan sekarang menyesal. Dan berapa banyak anak muda yang sedang meniru cara yang sama sekarang. Bagi adik-adik saya yang merasa masalahnya banyak, dengarkan ini ya. Buruknya masalah yang mengganggu Anda menunjukkan besarnya rencana Tuhan bagi Anda. Karena tidak mungkin setan mengganggu orang yang tidak direncanakan jadi orang besar. Rugi, karena anggaran setan terbatas. Iya toh? Karena dia kan harus ada cost effectiveness juga. Ini tipnya, Pak Mario juga pemalas. Tetapi Pak Mario bisa bekerja keras walaupun merasa malas. Itu. Terima kasih Pak Mario. Saya akan berikan kesempatan kepada audiens yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya, angkat tangan Anda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Didi dari Jatiasih Bekasi. Mau tanya, Pak Didi, kapan kita harus sabar dan kapan kita harus tidak sabar? Terima kasih Pak Mario. Super star. Apa yang menandakan bahwa kita masih harus bersabar? Oke. Siapa di sini yang umurnya beda kira-kira 2 tahun dari saya, Anda? Apa doa, apa permintaan Anda? Agar diberikan kesesuaian dalam hidup. Amin. Good. Itu kira-kira tercapai minggu depan atau Rabu nanti? Hari ini. Hari ini? Oh, itu ngarang. Keberhasilan hidup itu kehidupan. Jadi Bapak harus bersabar karena permintaannya jangka panjang. Lihat itu. Tidak boleh kita memaksakan sesuatu yang harus terjadi karena proses yang panjang dan baik sekarang. Karena kita sering menghujat marah tentang kehidupan karena kita meminta yang harusnya dicapai nanti karena proses yang baik dimintanya sekarang. Itu Pak. Lalu bersabar. Bersabar. Yo. Ini Pak. Bapak bekerja sebagai karyawan atau pengusaha? Wira swasta. Bapak waktu wirausaha, Bapak menjual. Ya, kan harus bersabar toh menanti bahwa rezeki itu dilalukan dari beliau kepada kita. Tapi dia janji terus nawar minta contoh, janji nawar minta contoh, dibanding-bandingkan, dikritik, diprotes, janji terus 14 bulan. Bapak masih bersabar? Tidak, tidak. Kita itu bersabar karena Bapak ada pelanggan yang mungkin akan membeli besok. Si orang yang tidak punya pilihan harus bersabar kepada satu-satunya pilihan. Kalau Anda tidak suka dengan satu pilihan, jadilah pribadi yang pilihannya banyak. Sehingga Anda tidak sabar dengan yang satu karena yang ini lebih mudah, membayar lebih banyak, lebih besar, lebih cepat. Si orang bersabar itu harus cerdik. Bukan masalah sifat, tapi masalah keputusan karena pengertian yang baik. Terima kasih. Dan sekaranglah saatnya kita akan melakukan polling. Untuk Anda, silakan ambil keypadnya, siap-siap untuk mendengar sebuah tiga buah pilihan yang harus Anda pilih. Kondisinya adalah Anda digaji kecil, tidak dihormati dan direndahkan oleh orang-orang di tempat Anda bekerja. Apa yang Anda lakukan? Pilihan A adalah keluar dari pekerjaan walaupun tidak ada pekerjaan lain dan meresikokan kebutuhan keluarga. Oke, yang B, bersabar karena Anda butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga Anda. Yang C, membuat gara-gara agar Anda dipecat dan diberikan pesangon. Anda pilih satu dari tiga pilihan tadi sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Polling sudah dilakukan, kita akan lihat jawabannya apakah sesuai dengan jawaban Anda di rumah yang ikutan polling sekarang ini. Pastikan tidak kemana-mana karena kita akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Allah ya Rabbi.